Yang lalu kau hiasi hidupku, 2 jam yang lalu kau kecup kedua mataku. Yang lalu kau masih bersamaku, 2 jam yang lalu kita lepaskan semua rindu. Namun itu 2 jam yang lalu, masa indah yang telah lalu. Namun itu 2 jam yang lalu, masa indah yang telah berlalu. Sekarang kau pergi tinggalkanku dengan senyum. Itu 2 jam yang lalu, masa indah yang telah berlalu. Namun itu 2 jam yang lalu, masa indah yang telah berlalu. Dan sekarang teringat semua tentangmu. Sekarang kau pergi tinggalkanku dengan senyum manis di bibirmu. Sekarang kau pergi tinggalkanku dengan senyum manis di bibirmu.